Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena semua nikmat yang datang ini, baik yang nampak maupun tidak nampak, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan-kenikmatan, maka itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut senantiasa langgeng, senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang itu senantiasa bersyukur, mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan dan bahkan menambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti dan pasti kami akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau sebaliknya kalian ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah sekian banyak kita menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sudah sepatutnya kita mensyukurinya agar nikmat tersebut senantiasa Allah berikan, Allah jaga, dan diberikan kepada kita semua. Terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mengenal manhaj atau tariqah atau jalan yang benar, yaitu jalannya salafus saleh. Oleh sebab itu, ada seorang ulama dari kalangan ahlu sunnah, beliau pernah mengatakan, ni'matani a'tani Allahu bihima la adri ayyuhuma afdal. Kata beliau, dua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan aku tidak tahu di antara dua nikmat tersebut mana yang lebih bagus, yang lebih afdal. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyah. Atau kama qala rahimahullah. Nikmat yang pertama yang beliau sebutkan adalah an hadani lil Islam. Itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadaku pada agama Islam ini. Wa lam yaj'alni haruriyah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku sebagai haruriyah, sebagai khawarij. Oleh sebab itu, patut dan patut kita syukuri tatkala kita telah mengenal jalan yang benar, cara atau tariqah di dalam memahami agama Islam yang benar, yaitu jalannya para sahabat tabi'in dan juga pengikut mereka tabi'ut tabi'in. Fa insyaallah pada malam hari ini, mengisi kekosongan yang ada, yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti Hafizahullah. Dikarenakan satu dan lain hal beliau tidak bisa mengisi. Kita akan isi pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu dari kitab Al-Irsyad Ila Sahihil I'tiqad Waraddu Ala Ahli Syirki Wal Ilhad. Dan masih kita membahas seputar Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan terakhir telah kita memasuki naam tanda yang besar dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu munculnya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dan telah kita sebutkan riwayat-riwayat, begitu juga keterangan Syekh Fauzan Hafidhahullah dalam kitab ini, bahwasanya Imam Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kemunculannya, itu adalah berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari keturunan Al-Hasan bin Ali, dari naam anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau meringkas menyebutkan nasab daripada Al-Imam Mahdi, bahwasanya Al-Imam Mahdi ini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi. Muhammad bin Abdullah, karena nama beliau adalah Muhammad. Naam, ayah beliau adalah Abdullah, dan ini sesuai dengan hadis yang diberitahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menggambarkan kepada kita tentang Al-Imam Mahdi ini. Beliau menyebutkan yuwati'u ismuhu ismi. Nama Al-Imam Mahdi itu mencocoki namanya, itu mencocoki namaku, yaitu Muhammad. Wasmu abihi isma abi. Dan nama ayahnya seperti nama ayahku, yaitu Abdullah. Jadi nama Al-Imam Mahdi ini adalah Muhammad bin Abdullah. Dan juga hadis yang lain yang telah kita sebutkan, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minna ahlul baiti yuslihullahu fi lailatin." Al-Imam Mahdi itu dari kami, keturunan kami, ahlul bait. Dari keturunan ahlul bait, yuslihullahu ta'ala fi lailatin. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki Imam Mahdi itu dalam satu malam. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki Imam Mahdi ini dalam satu malam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat al-Imam Mahdi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta bimbingan-bimbingan kepada al-Imam Mahdi al-Muntadhar. Begitu juga hadis yang lain yang menyebutkan nama Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah." Al-Imam Mahdi itu dari keturunanku, yaitu dari keturunannya Fatimah. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau meringkas nama Al-Imam Mahdi ini, beliau menyebutkan Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi, dari keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Al-Fatimi atau Fatimah. Inilah nama yang sahih yang disebutkan oleh para ulama. Dan di sana ada sebagian firqah yang menyebutkan nama Al-Imam Mahdi tidak sesuai dengan riwayat yang datang, seperti firqah Syiah Ar-Rafidhah. Mereka mengatakan Al-Imam Mahdi menurut atau versi mereka, mereka mengatakan Al-Imam Mahdi yang mereka maksudkan adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, dari keturunan Al-Husin Jadi berbeda Al-Imam Mahdi versinya Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan versinya Syiah Ar-Rafidah. Kalau versinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan ini yang teranggap, naam, adalah keturunan daripada Al-Hasan bin Ali. Akan tetapi kalau menurut Syiah Ar-Rafidah, mereka mengatakan Al-Imam Mahdi menurut mereka adalah naam dari keturunan Al-Husain. Jadi berbeda jalurnya. Dan Al-Imam Mahdi menurut Syiah ini, menurut versi Syiah, itu telah muncul 500 atau 1000 tahun yang lalu. Telah muncul 500 atau 1000 tahun yang lalu. Naam, pada saat itu masih kecil kata mereka. Nah, Al-Imam Mahdi masih kecil, kemudian masuk ke dalam sebuah gua yang bernama Surdab Samirah. Dia lari karena takut dibunuh. Dan kata mereka, Al-Imam Mahdi nanti akan muncul di akhir zaman, ya, dari persembunyiannya. Dan ini disebutkan oleh ulama mereka, nam yang bernama Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Dan ini dinukilkan oleh seorang ulama Ahlu Sunnah Al-Hafidh Abu Nu'man Al-Asbahani di dalam kitab beliau Imamah Waruddu Ala Rafidah. Jadi di dalam kitab Al-Kafi karangan Syiah yang ditulis oleh Al-Kulaini itu mereka menyebutkan bahwasanya Al-Imam Mahdi ini telah muncul menurut mereka. Naam, telah muncul dan bersembunyi di sebuah gua yang bernama Surdab Samira. Dan ini telah dibahas oleh para ulama bahwasanya persangkaan ini, klaim ini adalah klaim yang dusta. Naam, ini tidak berdasar sama sekali. Tidak berdasar, tidak dilandasi dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sahih. Baik yang datang dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga aqwalul ulama, keterangan-keterangan para ulama. Jadi anggapan Rafidah ini tidaklah teranggap. Ini adalah omong kosong semata dan ini adalah sebuah kedustaan besar. Kita lanjutkan perkataan Syekh Fauzan hafizahullah, beliau menukilkan qala al-allamah as-safarini. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, berkata al-allamah as-safarini, qad kathurat al-aqwalu fil mahdi hatta qila la mahdi ila Isa. Kata al-imam al-allamah as-safarini rahimahullah, dan sungguh banyak pendapat-pendapat tentang al-imam Mahdi ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Imam Mahdi. Wasawab, kata beliau, alladhi alaihi ahlul haq, dan yang benar dari pendapat-pendapat yang ada disebutkan oleh ahlul ilmi, naam, adalah annal mahdiya ghairu Isa. Bahwasannya Nabi, bahwasannya Imam Mahdi itu bukanlah Nabi Isa. Wa annahu yakhruju qabla nuzuli Isa alaihi salam, dan bahwasanya Nabi Isa, bahwasanya Al-Imam Mahdi Al-Muntazir itu akan muncul sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Jadi pendapat yang benar dari pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Mahdi itu bukanlah Nabi Isa. Imam Mahdi sendiri Nabi Isa sendiri, dan bahkan Imam Mahdi itu muncul, naam, sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Dan bahkan nantinya tatkala Nabi Isa alaihi salam itu turun ke langit dunia, dia bermakmum mengikuti, naam, bermakmum dengan Al-Imam Mahdi dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika, naam, Al-Imam Mahdi mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, "Shalli lana, imamilah kami." Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Fayaqulu la, inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullah hadhihi al-ummah." Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu menolaknya, "La, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian di atas sebagian kalian itu adalah umara, itu ada pemimpin-pemimpin. Takrimatullah hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan, telah memuliakan umat ini. Jadi dari hadis ini diambil faedah bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu nanti akan bermakmum dengan Al-Imam Mahdi. Nanti akan disebutkan bahwasanya salat yang diikuti oleh Nabi Isa alaihi salam itu adalah salat subuh. Maka dari sini na'am jelaslah bagi kita bahwasanya na'am terbantahkanlah kelompok Nasarah, dari kelompok Nasarah, pendapat kelompok Nasarah yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu sudah meninggal. Nabi Isa itu sudah meninggal. Pendapat yang sahih adalah Nabi Isa belum meninggal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Allah tidurkan. Kemudian akan Allah Subhanahu wa taala turunkan nanti di akhir zaman. Fayanzilu Isa ibnu Maryam hakaman muqsita. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit hakaman muqsita. Dia akan turun sebagai seorang hakim yang berlaku adil. Dan dia akan mengikuti na'am syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini juga jelaslah bagi kita tentang batilnya kelompok Nasarah yang mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa saja takala nanti di akhir zaman turun ke dunia, dia akan bermakmum dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa alaihi salam ini memiliki syariat tersendiri. Berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi takala beliau turun nanti di akhir zaman, na'am, dan menemui Imam Mahdi, dia akan mengikuti syariatnya Imam Mahdi, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerapkan syariat beliau. Maka dari sini, na'am, jelaslah bagi kita batilnya apa yang diyakini oleh Nasara. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Lau anna alau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Akama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa alaihi salam itu masih hidup." Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah para sahabat. "Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam itu masih hidup, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tiba'i, maka tidak ada keleluasaan, tidak halal baginya kecuali dia mengikutiku." Jadi kalau seandainya ada nabi-nabi yang masih hidup, nah di zamannya Rasul misalnya sallallahu alaihi wasallam atau di zaman ini, maka tidak halal bagi mereka kecuali mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apa yang diyakini oleh kelompok Nasara, na'am, yang mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka di atas kebatilan. Dan bahkan mereka kalau mati dalam keadaan masih berpegang dengan apa yang mereka yakini dari agama Nasara, mereka mati di atas kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun." Tidaklah ada seorang dari umat ini, apakah dia dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara, kemudian dia mendengar khabar berita tentang kerasulanku, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mati dalam keadaan agama tersebut, agama kufuran Yahudi atau Nasara, na'am, melainkan dia min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Jadi kalau ada orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan mereka di atas kebenaran dan apa yang mereka jalani itu adalah jalan surga, maka ini adalah kedustaan dan sebuah omong kosong. Karena apa yang mereka yakini, mereka tidak akan sampai ke surga. Karena seorang tatkala ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dia harus melalui satu pintu, melalui satu jalan yang harus mereka tempuh, yaitu melalui agama Islam, tidak dengan agama-agama yang lain. Kemudian kata Al-Imam As-Sabarini rahimahullah, waqad kathurat bi khurujihi ar-riwayatu hatta balagat haddut tawatur al-ma'nawi. Kata Al-Imam As-Sabarini rahimahullah, dan sungguh telah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keluarnya Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, sampai riwayat tersebut mencapai derajat mutawatir secara makna. Jadi riwayat-riwayat, keterangan atau keterangan, khabar-khabar, berita-berita yang menyebutkan tentang kemunculan Imam Mahdi ini sangat banyak sekali. Dan bahkan riwayat dari hadis itu disebutkan oleh Imam As-Safarini telah beliau amati, nah bahwasanya mencapai derajat mutawatir secara maknawi. Telah kita sebutkan mutawatir itu na'am adalah sebuah hadis atau riwayat yang na'am melalui jalur rawi, na'am dengan banyak rawi, yang mustahil untuk didustahkan, yang mustahil untuk didustahkan. Jadi sangat banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang munculnya Al-Imam Mahdi. Na'am. Wa sya'a dzalika baina ulama'i sunnah hatta udda min mu'taqadatihim. Dan itu sudah tersebar, naam, di antara ulama ahlu sunnah. Jadi berita ini, berita tentang kemunculan Imam Mahdi ini sudah tersebar di kalangan para ulama, bukan sesuatu yang rahasia lagi. Hatta udda min mu'taq, hatta udda min mu'taqadatihim, sampai nah berita tentang datangnya Al-Imam Mahdi, munculnya Al-Imam Mahdi itu menjadi keyakinan-keyakinan ulama ahlu sunnah. Illa anqal, sampai Al-Imam As-Safarini rahimahullah mengatakan, waqad ruwiya amman dhakara minas sahabati wa ghayru man dhakara minhum radhiyallahu anhum biriwayatin muta'addidatin wa anit tabi'in ba'dahum ma yufidu majmu'uhu al-ilma al-qat'i. Kemudian Al-Imam As-Safarini melanjutkan perkataannya, dan sungguh telah diriwayatkan dari orang-orang yang mendapatkan riwayat dari kalangan para sahabat dan selain daripada mereka radhiyallahu anhum, dengan riwayat yang beraneka ragam, dengan riwayat yang sangat banyak, wa anit tabi'in, dan juga riwayat-riwayat dari tabi'in, muridnya para sahabat radhiyallahu anhum, ba'dahum setelah mereka, ma yufidu majmu'uhu al-ilma al-qat'i. Kalau disimpulkan riwayat-riwayat tersebut secara global, na'am, disimpulkan bahwasanya keluarnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi adalah al-ilma al-qat'i, suatu ilmu yang pasti, tidak perlu lagi diragukan. Jadi khabar tentang munculnya Al-Imam Mahdi, keluarnya Al-Imam Mahdi, ini sangat banyak sekali riwayat yang menyebutkannya. Apakah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah aqwalu sahabah, keterangan-keterangan para sahabat, begitu juga para at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya munculnya Al-Imam Mahdi ini adalah al-ilma al-qat'i, suatu ilmu yang pasti, tidak perlu lagi kita ragukan. Fal imanu bi khurujil mahdi wajibun. Oleh sebab itu, beriman dengan keluarnya, munculnya Imam Mahdi adalah sebuah kewajiban. Kama huwa maqarrarun inda ahli ilmi wa madunun fi aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana itu sudah menjadi ketetapan para ulama, dan juga sudah menjadi ketetapan di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tentang beriman kepada Al-Imam Mahdi, munculnya Al-Imam Mahdi, ini adalah keimanan yang sudah menjadi kesepakatan, yang sudah menjadi sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama, dan ini menjadi akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini tentang munculnya Al-Imam Mahdi. Thumma qala As-Safarini fi bayani siratihi. Kemudian Al-Imam As-Safarini rahimahullah menjelaskan tentang na'am kepribadian Al-Imam Mahdi atau perjalanan hidup Al-Imam Mahdi. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi yakni para ulama, yu'malu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Mahdi nanti akan beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau nanti di masa beliau memimpin menjadi khalifah, beliau menegakkan syariat Islam berhukum dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqidhu na'iman, dan beliau tidak membangunkan orang yang tertidur. Wala ta'lam apa maksudnya? Ana kurang paham ini. Wa yuqatil 'ala sunnah, dan dia berperang di atas sunnah. Wala yutraku sunnatun illa aqamaha, dan tidaklah sunnah, satu sunnah ditinggalkan kecuali beliau tegakkan. Jadi di masa beliau nanti ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dihidupkan, akan ditegakkan, dan tidaklah satu sunnah ditinggalkan kecuali beliau tegakkan, beliau hidupkan. Wala bid'atun illa rafa'aha, dan tidaklah satu bid'ah kecuali beliau hanguskan, beliau hilangkan. Jadi beliau tatkala memerintah nanti, beliau akan memerangi bid'ah. Yaqumu bid-din akhiruz zaman, dan beliau akan menegakkan agama ini, agama Islam di akhir zaman. Kama qama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam ini. Yaksirus saliba wa yaqtulul hinzira, dan beliau nanti akan menghancurkan salib. Ya, disebutkan juga dalam riwayat yang lain juga Nabi Isa ya ikut menghancurkan salib. Tidak hanya Al-Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam juga nanti akan menghancurkan salib yang ada atau yang dipakai oleh orang-orang Nasara saat ini. Wa yaqtulu na'am al-khinzir, dan beliau juga akan membunuh babi-babi. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga Nabi Isa alaihi salam juga ikut serta na'am di dalam membunuh babi-babi. Wa yarida ilal muslimin ilfatahum wa ni'matahum, dan Al-Imam Mahdi nanti akan mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Jadi pada masa Al-Imam Mahdi nanti Islam ini akan jaya, akan berkuasa. Yamli'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra, sebagaimana beliau juga akan memenuhi bumi, beliau juga akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Jadi sebelum munculnya Al-Imam Mahdi, dunia ini penuh dengan kezaliman. Penuh dengan kezaliman. Kemudian munculnya Al-Imam Mahdi, maka dengan sebab Al-Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak kenikmatan pada saat itu, di antaranya adalah na'am bumi ini dipenuhi dengan keadilan. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, na'am yang telah kita sebutkan, bahwasanya al-malu yauma idin kudusun. Harta pada saat itu kudus, melimpah. Ya, sangat banyak. Na'am, bumi disuburkan, binatang ternak sangat banyak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan melimpah. Jadi sangat makmur. Na'am, zamannya Al-Imam Mahdi nanti. Wa qala fi wasfihi aidan an artatin, dan beliau juga Al-Imam As-Safarini, beliau juga menyebutkan sifat dari Al-Imam Mahdi. Thumma yakhruju rajulun min ahli baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mahdi hasanu sirah. Kemudian kata Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, na'am, kemudian akan muncul, akan keluar seseorang dari ahlul bait, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahdi hasanu sira, Al-Imam Mahdi yang baik perilakunya. Yaghzu Madinata Qaisar, beliau nanti akan menyerang, akan menyerbu kota Kaisar. Wa huwa akhiru amirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah pemimpin yang terakhir dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju fi zamanihi ad-dajjalu wa yanzilu Isa bin Maryam, dan juga akan muncul di zaman Al-Imam Mahdi nanti itu dajjal. Jadi dajjal ini nanti akan lepas dari persembunyiannya, karena dajjal ini sudah ada. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ya sebagian sahabat yang tersasar na'am menemukan nam dajjal. Ya, menemukan dajjal. Na'am. Kemudian dikhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang mereka temui itu adalah dajjal. Sempat juga di zamannya Umar bin Khattab kalau tidak salah itu diadakan na'am pencarian, ya pencarian dajjal, karena sempat ditemukan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berhasil. Yang jelas dajjal ini sudah ada. Dan bahkan umat-umat terdahulu itu sudah mengkhabarkan, ya, mewanti-wanti kepada umat-umat mereka, dan lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, jadi umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu, mereka ya sudah mengkhabarkan tentang kemunculan dajjal ini. Naam, tentang kemunculan dajjal ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat, naam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lam yakun nabiyyun ba'da nuhin illa qad andara dajjalah qaumahu wa inni undrikumuhu. Sesungguhnya tidak ada satupun dari kalangan para nabi setelah Nabi Nuh alaihi wasallam kecuali mereka telah memperingatkan tentang munculnya dajjal. Dan sekarang aku menasihatkan atau aku mewanti-wanti kalian tentang dajjal. Jadi nabi-nabi terdahulu sudah menasihatkan, telah mewanti-wanti tentang besarnya fitnah dajjal, dan lebih besar lagi, na'am, atau lebih banyak lagi peringatan tersebut datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dajjal ini sudah muncul di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhir zaman, tepatnya di masanya Al-Imam Mahdi, dajjal ini akan lepas. Dajjal ini akan lepas, dan nanti insyaallah akan ada pembahasannya tentang dajjal, dan nanti dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa yanzilu Isa ibnu Maryam, dan di zamannya Al-Imam Mahdi nanti akan turun Isa ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa alaihi salam ini nanti turun itu pada zamannya, na'am, atau masanya Al-Imam Mahdi. Oleh sebab itu sebagian para ulama mengurutkan asratus sa'ah sebagaimana yang kita bahas ini. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi, kemudian lepasnya atau munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Dan telah kita sebutkan bahwasanya khilaf di kalangan para ulama tentang urutan asratus sa'ah. Urutan mana yang pertama kali muncul dari tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagian menyebutkan yang muncul yang pertama kali adalah ad-dabbah, binatang yang besar, binatang melata yang bisa berbicara. Ada juga yang mengatakan yang muncul pertama kali adalah nam terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ada juga yang menyebutkan yang pertama kali adalah nam munculnya Imam Mahdi. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama tentang nam tanda besar hari kiamat mana yang lebih dahulu muncul. Qala, kemudian beliau berkata wa naqala Al-Allamatu As-Syaikhu Mar'i fi kitabihi Fawaidi Al-Fikri. Dan Al-Allama As-Syaikh Al-Mar'i, beliau menukilkan di dalam kitabnya Fawaidul Fikr An Abil Hasan Muhammad Ibn Al-Husin, dari Abul Hasan Muhammad bin Al-Husin, annahu qol, bahwasannya dia berkata qad tawatarat Al-ahadithu wastafadat bikathrati ruwatiha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bimaji'i al-Mahdi. Kata beliau, kata al-alama Mar'i, Asy-Syaikh al-Mar'i menukilkan perkataan seorang ulama Abu al-Hasan Muhammad bin al-Hasan, dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang munculnya al-Imam Mahdi itu tawatarat, itu adalah hadis yang mutawatir. Dan telah kita sebutkan mutawatir yang dimaukan di sini adalah mutawatir secara maknawi. Karena mutawatir itu ada dua jenis, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Lafadznya berbeda-beda, tapi muarahnya, maknanya itu kesatu makna. Wastafadat bikasrati ruwatiha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi maji'il Mahdi. Dan rawi-rawi yang meriwayatkan dari Ar-Rasul Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya Al-Imam Mahdi. Annahu min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Imam Mahdi itu berasal dari ahlul bait, dari keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis atau riwayat yang telah kita sebutkan. Naam, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah, kata Rasulullah SAW. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari keturunan Fatimah. Begitu juga beliau mengatakan, Al-Mahdi minna ahlul baiti yuslihullahu ta'ala fi laylatin. Al-Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari ahlul bait, Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki Al-Imam Mahdi dalam satu malam. Wa annahu yamliku sab'a sinin, dan Al-Imam Mahdi nanti di akhir zaman dia akan memimpin menjadi khalifah itu selama 7 tahun. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan Al-Imam Mahdi nanti akan memimpin, namun ada pendapat lain 8 tahun. Ada sebagian riwayat menyebutkan 9 tahun. Tapi wallahu ta'alam, sebagian para ulama mensahihkan itu 7 tahun. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamli'ul arda qistan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Bahwasanya Al-Imam Mahdi nanti akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini penuh dengan kezaliman. Yamliku sab'a sinin. Al-Imam Mahdi nanti akan berkuasa di muka bumi ini menjadi khalifah memimpin kaum muslimin itu selama 7 tahun. Wa annahu yamli'ul arda adlan, dan bahwasanya Al-Imam Mahdi nanti akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Wa annahu yakhruju ma'a Isa fa yusa'iduhu 'ala qatri dajjali bi Babilut bi ardi Palestina. Dan bahwasanya Al-Imam Mahdi nanti akan keluar bersama Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Imam Mahdi akan membantu Nabi Isa alaihi salam di dalam membunuh Dajjal di pintu gerbang Lud bi ardi Palestina, di negeri Palestina. Jadi Dajjal nanti akan dibunuh, naam, oleh Nabi Isa alaihi salam, dibantu oleh Al-Imam Mahdi al-Muntadhar itu di Babi Lud bi ardi Palestina, di negeri Palestina. Wa annahu ya ummu hadhil ummata wa Isa yusalli khalfahu, dan bahwasanya Al-Imam Mahdi nanti sebagaimana riwayat yang telah kita sebutkan tadi, naam, beliau akan mengimami kaum muslimin dan juga Nabi Isa alaihi salam akan salat di belakang Al-Imam Mahdi, yakni salatan wahidah, yaitu satu salat, wahya al-fajru, salat yang diikuti Nabi Isa alaihi salam. Naam, dan dia bermakmum di belakang Al-Imam Mahdi itu adalah surat Al-Fajr. Intaha. Selesai apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Mar'i fi kitabihi Fawaid Al-Fikr an Abil Hasan Muhammad Ibn Al-Hasan. Kemudian sebelum kita selesaikan atau sebelum kita tutup, kita selesaikan pembahasan tentang Al-Imam Mahdi ini. Dzalikum huwal Mahdi alladhi akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sifatahu al-fariqah wa waqa'at khurujuhu wa siratuhu wa waqtu khurujihi wa siratihi. Itulah Al-Imam Mahdi yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatnya yang pasti. Begitu juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu keluarnya Al-Imam Mahdi dan perilaku atau kepribadian Al-Imam Mahdi. Al-Mahdiyata jama'atun minad dullali fi waqtin mubakkarin an waqtihi. Dan sungguh ada sebagian kelompok, ada sebagian jemaah yang mereka mengaku-ngaku, naam, tentang Al-Imam Mahdi. Naam, dan ini muncul dari kelompok minad dullal, dari orang-orang yang sesat. Mereka menyebutkan waktu munculnya Al-Imam Mahdi, ya, na'am, waktin mubakkarin, waktu yang segera, bukan pada waktunya, seperti yang telah kita sebutkan, seperti kelompok Syiah Rafidah. Mereka mengaku-ngaku menurut persangkaan yang ada di sisi mereka, dan ini adalah persangkaan dusta karena tidak dibangun di atas dalil. Mereka menyebutkan bahwasanya Al-Imam Mahdi itu sudah muncul, padahal belum muncul. Wala tantabiku alaihim sifatihi, dan mereka tidak mensifati Al-Imam Mahdi itu sesuai dengan sifat aslinya. Wa inna ma aradu bidzalika at'zi at-taghrirah bisajdi. Sesungguhnya yang mereka maukan, na'am, yang mereka klaim bahwasanya mereka, bahwasanya di sisi mereka ada Al-Imam Mahdi, tidak lain yang mereka inginkan adalah penipuan. Wastighlala iddi'ai hadhihi shakhsiyah lima tamiihim al-khassah. Dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya Al-Imam Mahdi itu ada pada mereka. Ini na'am dalam rangka na'am untuk ya menuntaskan na'am tujuan atau ambisi-ambisi yang ada pada mereka. Fa adharallahu kadzbahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengungkap kedustaan yang ada pada mereka. Wa fadhaha batilahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengungkap kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Wala ta'ajjab, dan ini bukan sesuatu yang mengherankan. Faqad idda'a qaumun an-nubuwah, karena sudah ada sebagian kaum yang mengaku sebagai nabi. Jadi kalau ada semisalnya ada kelompok yang mengaku-ngaku bahwasanya di sisi mereka ada Al-Imam Mahdi, kata para ulama ini bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang mengherankan. Karena apa? Nabi saja ada yang mengaku, ya, nabi saja ada yang mengklaim, ya, bahwasanya mereka atau di sisi mereka ada nabi. Jadi persaksian nubuah saja itu diakui oleh sebagian pihak mengaku nabi. Ya, setelah munculnya Nabi Muhammad mengaku nabi. Naam. Nabi saja diakui. Lebih-lebih ini Al-Imam Mahdi. Jadi pengakuan sekelompok manusia yang mengaku bahwasanya di sisi mereka ada Al-Imam Mahdi, ini menurut para ulama bukan sesuatu yang mengherankan. Karena derajat nabi saja, derajat kenabian saja ini diakui oleh sebagian manusia. Lebih-lebih na'am pengakuan tentang Al-Imam Mahdi. Waftarau 'alallahi al-kadhiba, dan mereka telah berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am mengancam orang-orang yang berdusta. Waman azlama mimman iftara 'alallahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku sesuatu padahal tidak sama sekali. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nas'alallaha ayuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang benar itu benar dan memberikan rezeki, memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wayariyana al-batila batilah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita bahwasanya yang batil itu batil. Wayarzuqana ijtinabah, dan memberikan rezeki kepada kita, memberikan taufik kepada kita agar kita menjauhi kebatilan tersebut. Wayakfiyana syarrul a'immatil mudillin wal muhtalin wad-dajjalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari buruknya ulama-ulama yang sesat, ulama-ulama pendusta, ulama-ulama ad-dajjal. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita membahas tentang na'am tanda besar yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dari tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu khurujud dajjal. Tentang keluarnya Ad-Dajjal. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa anda sampaikan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.